إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار جماعة صلاة العشاء رحمكم الله. Karena Ustaz Qomar Hafizahullah berhalangan, maka izinkan kami pada kesempatan malam hari ini untuk membacakan sebuah kitab dari Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar Syarah Jawami Al-Akhbar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Akan kita bacakan satu hadis dengan syarah atau penjelasan dari beliau. Kita kenal bahwa beliau seorang alim. Biasa kita membaca kitab tafsir karya beliau, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalimil Mannan, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau adalah mufassir abad ini, guru dari masyayikh di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, belajar kepada beliau. Nah, ini salah satu karya beliau rahimahullah, yaitu penjelasan tentang hadis-hadis pilihan. Akan kita pilihkan hadis yang ke 67 tentang kewajiban seorang ayah mendidik anaknya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ayyub ibn Musa ibn Amr ibn Sa'id ibn Al-As an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang ayah memberikan sebuah pemberian atau kebaikan kepada anaknya yang lebih mulia daripada adab yang baik, daripada adab yang mulia. Jadi dalam hadis ini, di samping ada pemberitaan, juga tersirat perintah. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa tarbiyah seorang ayah kepada anak adalah amalan yang mulia. Pengajaran budi pekerti yang luhur, adab yang mulia kepada anak adalah ibadah yang agung. Itu berita yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Tersirat di sana ada perintah, semestinya seorang ayah, orang tua, ya, dalam hal ini juga dituntut peran seorang ibu, memberikan andil, perhatian yang besar kepada pendidikan anaknya. Ya, jadi orang tua memiliki peran dalam hal ini, pendidikan anak sangat besar. Oleh sebab itu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak, tidaklah seorang terlahir, setiap anak terlahir kecuali di atas fitrah. Di atas fitrahnya mengikrarkan tauhid, condong kepada Islam. Ya. Hanya saja kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi, Zoroaster, yaitu penyembah api. Ya, agamanya orang-orang Persia atau orang Iran zaman dahulu. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah menyatakan orang tua begitu memberikan warna kepada anaknya. Karena apa? Karena anak semenjak lahir sampai menginjak perkembangan pertumbuhannya, usia balita, kemudian ya memasuki anak-anak usia tamyiz dan seterusnya, mayoritas bergaul dengan orang tua. Hampir seluruh waktunya bergaul dengan orang tua, melihat, mendengar, ya, memahami dari orang tuanya, dari apa yang didengar, pembicaraan kedua orang tua, ya, tingkah laku yang diperlihatkan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu, itu mereka serap. Ya. Anak belajar dari itu semua. Di samping tentu terbiah secara khusus, yaitu pendidikan dari kedua orang tua, sangat mempengaruhi anak. Ya, jadi kasratul mukhalathah, banyaknya bergaul, itu akan sangat memberikan kesan, warna, membentuk tabiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan agama Islam ini secara umum memerintahkan kita untuk mencari teman bergaul yang baik. Kenapa? Karena pergaulannya akan membentuk karakter, tabiat. Banyak sekali hadis. Ya, dari hadisnya Abu Musa riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang permisalan teman duduk yang jelek dan teman duduk yang baik. Seperti pembawa minyak wangi, ya. Adapun teman duduk yang jelek seperti pandai besi. Ya. Maknanya telah kita ketahui. Dari mana ini pula kenapa seorang yang ingin menikah hendaknya mencari wanita yang salihah? Kenapa wanita yang di rumah, ya, sebagai pendamping suami, ya, yang akan menjadi tempat curhat keluh kesah seorang suami, yang akan mendampingi kehidupannya bertahun, ya, bahu membahu, bergotong royong dalam membentuk keluarga yang sakinah, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ini tujuannya. Sehingga ketika nuansa ibadah itu hidup dalam sebuah rumah, rahmat Allah turun, kebahagiaan akan menyertai. Ya. Ini hikmahnya seorang diperintahkan untuk mencari istri yang salihah. Sebelum memang tujuan ke depan yaitu untuk menciptakan generasi yang rabbani, yang taat kepada Allah SWT. Sebelum itu, agar seorang suami merasa tenang dengan istrinya, sebaliknya, istri merasa bahagia dengan suaminya. Tungkah hurmal ah li arba', wanita itu dinikahi karena empat hal. Li jamaliha, wali zatiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fatfar, bizadid din, tadi buat jadak, pilihlah yang punya agama yang baik, engkau akan beruntung. Ya, ini maknanya. Ya, kenapa Rasulullah menganjurkan untuk memilih pendamping yang baik agamanya? Karena akan berpengaruh. ya. Dan terlalu sering kita mendengar Rasulullah menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum biman yukhalil. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Lihat dengan siapa kalian berteman. Nah, ini semua bukti bahwa banyaknya pergaulan ini akan berpengaruh terhadap sifat kepribadian. Ya. Jangankan manusia, bahkan hewan. Ya. Buktinya apa? Rasulullah menyatakan dalam riwayat Al-Bukhari, "Ma min nabiyyin qabli illa war'al ghanam." Tidaklah satu nabi pun sebelumku kecuali melihara kambing atau menggembalakan kambing. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, apa hikmahnya? Ya, kenapa tidak dipilih orang-orang yang menggembala unta atau sapi? Ya. Kita kenal penggembala unta itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Ya, sehingga tabiatnya pun kaku, kasar, keras. Ya. Unta ini tidak akan bergerak ketika diperintah kecuali dengan teriak, dipukul. Sehingga mempengaruhi tabiat pemiliknya, penggembalanya. Ya. Adapun kambing, ya, seorang terbiasa teliti, jeli, ya, akan lembut hatinya dan seterusnya. Ini diterangkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah. Jadi ternyata hewan pun akan menjadikan seorang terpengaruh. Ya. Nah, sehingga semestinya kita memilih lingkungan yang baik, pergaulan yang baik untuk kita dan keluarga kita, anak keturunan kita. Nah, sekarang kita kembali kepada hadis yang kita baca bahwa orang tua begitu berperan dalam membentuk anak. Nah, tidaklah seorang, kata Rasulullah, memberikan suatu pemberian yang paling utama kepada anaknya kecuali adab yang mulia, pengajaran yang baik. Tadi kita katakan anak sebagai amanah, karunia dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yaitu dengan pengajaran agama. Allah juga mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepada kalian. Ya. Kalau sebagian orang justru memperhatikan yang sebaliknya, harta dunia dituruti, fasilitas dipenuhi, setiap keinginan anak ya diberikan. Namun giliran pendidikan keagamaan kurang perhatian. Ini salah besar. Ya. Ini salah besar. Justru yang paling penting, paling utama adalah terbiah keagamaan. Ya, adapun sarana pendukung fasilitas duniawi, ya, itu nomor sekian. Akan kita bacakan keterangan dari beliau. Qala rahimahullah, aulan nas bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufik auladuk. Kata beliau, orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan ma'ruf, kebajikan darimu adalah anakmu. Ya. Fainahum amanatun, karena mereka adalah amanah. Ja'alahumullahu indak, yang Allah bebankan kepadamu. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan. Agar kita mendidik mereka. Agar kita mengarahkan mereka. Ya. Mentarbiyah mereka. Wa wasaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihah. Li abdanihim wa qulubihim. Allah juga mewasiatkan agar kalian memberikan tarbiyah yang baik, pemeliharaan, ya, pengasuhan yang baik kepada mereka, untuk fisik mereka dan terlebih lagi untuk jiwa mereka. Sebagaimana kita perhatian ketika anak sakit, panas sedikit, kita bingung sana kemari mencari dokter, ya, mengupayakan kesembuhan. Ya. anak kurang pakaian pantas, sudah banyak yang tidak layak pakai, kita berikan yang baru. Ya, begitu perhatian dengan penampilan fisik, begitu perhatian dengan kesehatan badan. Semestinya untuk tarbiyah hati, ya, kesehatan hati, dengan apa itu? Agama, akhlak yang mulia. Itu juga kita perhatikan, bahkan lebih. Karena Allah tidaklah melihat kepada penampilan lahiriah dalam riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa ila amalikum." Allah tidak melihat penampilan kalian, fisik kalian, mau pangkatnya apa, mau bagaimana penampilan kekayaannya. Ya. Ya, ini gemuk kurus, tinggi pendek, hitam putih, enggak dilihat itu. Ya. Namun yang dilihat adalah hati dan amalan kalian. Bagaimana ketakwaannya? Ya. Apakah fisik itu misalnya Allah berikan postur yang baik, ya, yang sehat dan kuat, apakah disyukuri kemudian beribadah kepada Allah? Ya. Melahirkan iman dan takwa. Itu yang akan dilihat. Jadi semestinya yang dilihat inilah yang kita perhatikan, yaitu hati kita, amalan kita. Bukan semata fisiknya, bukan semata penampilannya. Malu belum mandi, main ke tetangga, ya, pakaiannya belum ganti sejak kemarin. Bagaimana dengan agamanya? Sudahkah kita ajari bagaimana zikir pagi, zikir petang, ya, bagaimana adab bertamu, mengucapkan salam? Ya, ini yang paling penting. Sebelum itu semua, sebelum penampilan fisik. Ya. Jadi Allah menjadikan anak sebagai amanah agar ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Wa qulu ma fa'altahu ma hum min hadhil umur daqiqaha wa jalilaha fa innahu min ada'il wajib 'alaik. Dan segala yang kalian curahkan kepada anak, yang besar yang kecil, itu termasuk penunaian sebuah kewajiban atasmu, sehingga kita mendapatkan pahala. Ya, kita memberikan tarbiyah sekecil apapun, ya, kepada anak. Saatnya kita marah, saatnya kita memberikan pengajaran dengan keras, atau saatnya kita bersikap, ya, menampakkan marah di hadapan mereka, akan mendapatkan pahala dengan cara yang benar, sebagaimana kita berlemah lembut kepada mereka, sebagaimana kita berbuat baik kepada mereka, ya, memberikan uang jajan kepada mereka, ya, memberikan segala yang mereka butuhkan. Semuanya akan dinilai sebuah ibadah, ya, penunaian kewajiban. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah, dan itu termasuk ibadah yang paling afdal mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu semuanya ada aturannya. Ya. Tadi telah kita singgung sedikit banyak, ya, bagaimana upaya kita memperhatikan tarbiyah keagamaan anak itu yang utama sebelum lahiriah, sebelum fisiknya. Fajtahid fidzalik, maka bersungguh-sungguhlah kita mentarbiyah anak itu, ya, memberikan nafkah kepada mereka sungguh-sungguh, karena itu sungguh bernilai pahala di sisi Allah. Wahtasibhu 'indallah, dan harapkanlah pahalanya di sisi Allah. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim. Ya, sebagaimana kalian memberi makan, pakaian, dan memenuhi segala kebutuhan, memberikan tarbiyah kepada fisik mereka, fa anta qa'imun bil haqq ma'jurun. Ya. Pada seluruh yang engkau lakukan itu kepada anak akan berpahala. Fa kadzalika bal a'dhamu min dzalik idza kumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim. Ya. Lebih besar daripada itu semua ketika kita semua memberikan tarbiyah kepada mereka terhadap hati-hati mereka, jiwa mereka. Bil ulum nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini yang paling penting. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu agama. Ilmu yang bisa membimbing mereka dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, ya. Tutur katanya, sopan santunnya, ya, mentauhidkan Allah. Ya, ini yang paling penting. Ya. Wal ma'arif as-sadiqah wa tauhid wa tawjih lil akhlaq al-hamidah wa tahzir min dhiddihi atau min dhiddiha, juga mengarahkan kepada akhlak yang terpuji. Ya, juga memperingatkan dari lawannya. Kemudian pengajaran, ya, kepada mereka penyampaian materi tentu kita sesuaikan dengan nalar mereka, daya tangkap mereka. Bahkan telah kita sebutkan, dengan metode pemberian contoh itu akan lebih lekat pada mereka, sehingga kita harus waspada menjaga sikap di hadapan mereka. Ya, karena apa yang kita lakukan, kita ucapkan, ini akan dilihat dan diserap oleh mereka. Akan dicontoh dan ditiru nantinya. Jadi perlu kita tekankan kembali bahwa pengajaran itu bukan hanya sebatas kita di atas kertas, ya, bagaimana membaca, bagaimana mempelajari Al-Qur'an, Al-Hadis, memahaminya, bahkan pergaulan kita nanti termasuk pengajaran kepada mereka. Jadi tarbiyah di sini dalam arti seluas-luasnya. Ya, peran ayah dan juga peran ibu. Di rumah, ya, dan di mana saja. Menyiapkan bekal mereka untuk belajar, mendorong mereka, memberikan semangat mereka untuk belajar, ya, mencari ilmu. Ya. Semuanya harus terlibat antara kedua orang tua. Imam Malik rahimahullah disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau, "Kanat ummi tujahizu imamati wa ana saghir qabla dhahabi ila hilaqil ilm." Dahulu ibuku menyiapkan imamahku, memperbaiki, memakaikan imamah kepadaku wa ana saghir, ketika aku masih kecil, butuh peran. Ya, orang tua bahkan ibu. Sekelas imam tidak lepas dari peran mereka. Ya. Jadi para imam, ya, mereka juga didukung oleh orang tuanya. Sehingga kalau kita menginginkan anak kita menjadi seorang yang saleh dan salihah, harus kita upayakan semenjak dini. Ya, sebelum aku belajar menuntut ilmu, kata Imam Malik, ibu berpesan, wa qalat ya Malik khud min syekhika al-adab qabla al-ilm. Ambil dari gurumu adab, ya, akhlak yang mulia sebelum ilmu, sebelum mengambil hadis. Ya. Maksudnya di sini bahwa peran ayah, peran ibu sangat mendukung dalam pembelajaran seorang anak. Ya. Di antara sebab terbesar kesuksesan pembelajaran mereka, terbentuknya akhlak dan budi pekerti mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wan nahl hiyal ataya wal ihsan. Dikatakan dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, ma nahala walidun waladahu min nahlin. Nahala, ya, kata beliau dari kata an-nahl, artinya adalah ataya wal ihsan, pemberian dan kebaikan. Tidak ada kebaikan seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang mulia. Ya. Fal adab al-hasanah khairun lil aulad halan wa ma'alan min i'ta'ihim adh-dhahab wal fiddah. Pemberian kepada anak ini, pengajaran adab yang mulia, itu lebih baik untuk anak saat ini dan nanti, di dunia ini dan nanti di akhirat, daripada memberikan harta emas dan perak kepada mereka. Ya. Karena pendidikan terbiah agama ini yang akan, akhlak yang mulia ini yang akan menyelamatkan mereka dalam kehidupan dunia, yang akan menyelamatkan mereka di akhirat nantinya. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adibuhum wa allimuhum, ajarkan adab kepada mereka, ajarkan Islam kepada mereka, tarbiyah dalam pendidikan keagamaan yang baik. Ini pahalanya besar, keutamanya agung. Ya, makanya lebih baik untuk anak ini di dunia dan di akhirat, bahkan untuk orang tua, bahkan untuk orang tua. Terlalu sering kita mendengar hadis tentang keutamaan anak yang saleh. Ya, dan akan sering kita singgung karena agar kita lebih perhatian. Ya, selain ini adalah karunia Allah yang besar di mana Allah memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak walaupun kita telah mati. Ya, umur kita yang pendek, kesibukan kita yang banyak. Ya, ada di sana kesempatan atau pintu-pintu ibadah yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan pahala yang tiada batas sesuai dengan karunia Allah. Sering kita mendengar hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila an thalas. Anak Adam mati terputus amalannya kecuali dari tiga. Salah satunya waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang akan mendoakan. Ya, anak saleh yang akan mendoakan. Nah, ini pahalanya terus akan mengalir kepada orang tua. Ya, beda ketika kita memberikan berbagai fasilitas harta duniawi, ya, akan bermanfaat kepada kita, bisa jadi memadzarati kita. Kalau anak ini baik menggunakan harta yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan kepada mereka untuk ketaatan kepada Allah, maka kita membantu mereka untuk bertakwa, sehingga kita mendapatkan pahala pula. Namun ada kemungkinan jelek pula, ya. Yang pertama tadi, yang baik pun tidak lepas dari terbiah kita. Ya. Adapun harta itu pendukung. Justru terbiah kita ini yang utama. Ada kemungkinan jelek ketika harta itu digunakan untuk maksiat waliyadzubillah. Ya. Ini kalau kita meninggalkan harta. Belum lagi kita nanti mempertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah. Dari mana kita dapatkan? Ya, ini sebuah hisab yang panjang. Ketika kita mengharap agar segera selesai perhitungan amal, mahkamah itu segera diselesaikan, ya, agar jelas status kita nantinya. Ya, ini harta kita yang banyak ini akan menjadi penghambat. Hitungannya rumit, jeli, tidak akan terlewatkan. Ya, rupiah demi rupiah. Dari mana? Ya, penghasilannya untuk apa dialokasikan? La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Dalam riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya empat hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari hartanya. Dari mana dia dapat? Untuk apa dia? Nafkahkan. Jadi menjadi apa? Hisab yang panjang nantinya di akhirat. Beda ketika kita memberikan tarbiyah keagamaan, pendidikan keagamaan, bekal ilmu agama yang cukup. Ya, akan menjadi pahala yang mengalir kepada orang tua. Pahala yang mengalir kepada orang tua. Seorang mencapai derajat surga yang tinggi. Min aina hadza ya rab? Dari mana ini wahai Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis disebutkan, qala min istighfari waladika lak. Dari istighfar anakmu untukmu. Seorang mencapai derajat tinggi di surga. Heran dia, aman perasaan tidak seperti itu di dunia, biasa-biasa saja. Kata Allah, dari istighfar anakmu untukmu. Sehingga mendapatkan pahala yang luar biasa di surga, tempat yang tinggi. Begitu banyak keutamaan pengajaran kepada anak. Ya, satu amalan yang dikerjakan kita akan mendapatkan bagian agamanya. Ya, setiap seumur hidup anak ini, ya, amal soleh yang dilakukan kita akan mendapatkan bagiannya. Ketika kita ada usaha untuk membentuk kesalehan anak tersebut, nanti anak kita mengajarkan kepada cucunya, kepada cucu kita yaitu anaknya, dan seterusnya kita akan mendapatkan bagiannya. Ya, subhanallah, pahala yang tiada akan terputus. Ini keutamaan mentarbiah anak. Satu kewajiban, satu sisi, sebuah keutamaan yang besar bagi kita semua. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.